السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آبائي الفضلاء والحاضرين الأحباء، الحمد لله pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita bersama hadir di Masjid Jami' yang mubarak ini dalam rangka mengikuti acara tahunan, yaitu peringatan haul Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Sigar, yang semoga rahmatnya melimpah kepada kita semua yang hadir maupun yang berhalangan untuk hadir, dan juga kepada keluarga kita yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Telah jelas dari manaqib sirah yang dibacakan bahwa Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Sigar merupakan salah satu wali min awliya'illah dan ayah min ayatillah, khususnya dalam hal kemantapannya dalam menghafal, menguasai, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Hal ini tidaklah meleset dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan dalam sabdanya bahwa beliau meninggalkan kepada kita dua hal. Apabila kita berpegang teguh pada dua hal itu, maka yakinlah bahwa kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Taraktu fikum ma in tamassaktum min ba'di lan tadillu. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, wa ahwa itrati ahla baiti, dan keluargaku, keturunanku, ahli baitku. Kedua-duanya, Al-Quran dan Ahlul Bait, ini la yaftariqa hatta yarida aliyal hawf, tidak akan pernah terpisah selamanya sampai nanti keduanya berada di telagaku kelak di hari kiamat. Itulah para Ahlul Bait. Mereka mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang budi pekertinya dibentuk oleh Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an yarda biridahu wa yaskhatu bisakhatih. Demikian juga mereka para ahli waris Rasulullah, para penerus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sebagaimana dalam qasidah yang sering kita dengar yang mensifatkan tentang ahlu baiti Rasulullah sampai pada bait wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Mereka tidak menginginkan apapun selain keridhaan Allah dan selalu bergandeng bersama, bersanding dengan Al-Quran selama-lamanya. Para hadirin sekalian rahimakumullah, ada kalanya seseorang mulia karena menjadi keturunan orang-orang yang baik, karena para leluhurnya adalah orang-orang yang mulia. Kemuliaan yang didapat semacam ini adalah kemuliaan yang disebut karena nasab. Ada pula orang yang mendapatkan kemuliaan karena haliyahnya, karena tingkah lakunya, karena perbuatannya, karena amaliyahnya. Maka orang yang mendapat kemuliaan semacam ini kemuliaan itu disebut sebagai hasad. Adapun orang yang bisa mengumpulkan dalam dirinya kedua-duanya, antara kemuliaan nasab dan kemuliaan hasab, maka orang tersebut disebut sebagai orang yang majid. Wal Habib Ja'far huwal jami' baina syarafin nasab wal hasab, mengumpulkan dalam dirinya tidak hanya kemuliaan karena keturunan orang-orang yang mulia, tetapi juga amaliyahnya, akhlaknya, semuanya juga merupakan adalah hal-hal yang mulia, sehingga orang yang semacam ini layak disebut sebagai orang yang majid, orang yang mulia, dan kemuliaannya tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Bagi kita yang mengaku sebagai pecinta Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, yang mengaku sebagai pecinta para awliya'illah, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita layak mendapatkan kemuliaan seperti mereka? Kalau berkah di majlis semacam ini, yakinlah syak, kita semua pasti akan mendapat berkah. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah mereka orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, berbuat keburukan setiap harinya, diliputi dengan kemaksiatan kepada Allah, lalu bermimpi ingin kami jadikan, kami angkat pangkatnya sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Hasya wa kalla, tentu saja itu satu harapan yang sangat mustahil buat kita semua. Para hadirin, para kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini kita ketahui bersama, setiap kita mendengar manaqib sirah daripada para ahlu baiti Rasulullah, para habaib, para awliya yang merupakan pewaris Rasulullah SAW, kita selalu dibuat kagum. Mereka itu sebagaimana digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, humul hamiluna sirra ba'da nabiyihimi wa wurrasuhu akrim biha min wirasati. Mereka itulah yang membawa sir setelah nabinya dan merupakan para pewaris para nabinya. Sungguh sebagai semulia-mulia pewaris adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yarwuna an abihim wa an jaddihim an Jibra'ila anil azizil fatiri. Mereka meriwayatkan semua kemuliaan itu dari ayahnya dan dari kakeknya. Kemudian dari situ bersumber kepada Jibril, Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terus kemuliaan itu musalsalan bersambung seterusnya ila zamanil hadiri, sampai kepada zaman yang sekarang ini kita rasakan. Dan itu bisa kita lihat dari manaqib mereka, dari sirah mereka, dari perjalanan hidup mereka. Karenanya para hadirin, rasanya apa yang kita saksikan, kita dengarkan, semuanya itu adalah sebuah hal yang sudah mapan dan tidak perlu lagi kita menoleh kepada yang lain. Semuanya adalah hal-hal yang baik, yang tidak bisa ditukar dengan apapun, bahkan dengan dunia dan seisinya. Sungguh satu kebodohan yang sangat luar biasa ketika kita mendapatkan kemuliaan semacam ini, kemudian kita masih berpaling kepada hal-hal yang lain. Al-Habib Ja'far datang dari Hadramaut ke Indonesia. Demikian juga para pembesar dari Ahlu Baiti Rasulullah yang datang ke Indonesia, kebanyakan mayoritas mereka dari Hadramaut. Lihat Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda berkata, ta'ammaltu sya'na ahli Hadramaut. Saya berangan-angan melihat haliah keadaan tingkah ahli Hadramaut. Kemudian aku lihat ternyata mereka mafaduluna illa bi khuslatain, mereka tidak mengungguli kami kecuali karena dua hal. Yang pertama adalah adamul khilqah, tidak adanya campur aduk dalam tarikah mereka, dalam ajaran mereka murni, tidak ada campur aduk dengan ajaran apapun, sekalipun yang lain itu tampak bagus zahirnya, tetapi mereka tidak pernah memilih dan berpaling dari ajaran para salafnya, para leluhur. Yang kedua, watibu mata'amihim, dan terjaganya makanan mereka, jangankan dari yang haram, bahkan dari yang syubhat sekalipun. Sehingga kana wali zarim yaftakhir bi thalathati asya, diriwayatkan bahwa penguasa di Tarim itu bisa berbangga karena adanya tiga hal di Tarim. Yang pertama, di Tarim itu la yujad syarik, tidak ada satupun orang yang mencuri. Yang kedua, wala yujad fakir, tidak ada satupun orang yang fakir yang terlantar. Kenapa? Karena semuanya saling peduli antara satu dengan yang lain. Wala yujad haram, dan tidak didapati satupun yang haram di Tarim. Kenapa? Karena semuanya benar-benar dalam kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Hal semacam inilah yang mereka bawa sampai ke Indonesia, sampai ke tanah Jawa, termasuk yang di Pasuruan ini. Sehingga setiap mereka, para habaib, setiap kali tinggal di satu daerah, tinggal di satu tempat, mereka selalu menjadi alamun li ahli bilad, menjadi seperti gunung yang menjadi alamat bagi para penduduk kota itu, sehingga rumah mereka pun menjadi semacam Islamic center bagi masyarakatnya, menjadi tempat pendidikan, menjadi tempat tarbiyah untuk masyarakat sekitarnya, termasuk Al-Habib Ja'far bin Syekh Al-Segaf, yang sampai saat ini rumah beliau masih menjadi rumah yang di sana pusat keislaman terus diabadikan dan dihidupkan, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Pasuruan dan sekitarnya, dan juga tentunya pada umumnya. Karenanya para hadirin, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita perkokoh hubungan kita dengan Ahlu Baiti Rasulullah, dengan para Auliaillah, dengan para As-Salafus Salih. Jangan sekali-kali kita berpaling dari mereka. Jangan coba-coba kita memilih ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran yang baru datang yang tidak jelas dari mana asal-usul dan sumbernya. Al-khair fittiba'i man salaf, wa syarru fittiba'i man khalaf. Kebaikan itu hanya akan kita dapatkan dengan mengikuti mereka, para salaf kita yang terdahulu, yang sudah jelas sanadnya, sumbernya, asal-usulnya. Dan keburukan akan menimpa kita kalau kita sudah banyak mengikuti hal-hal yang baru yang tidak jelas asal-usulnya. Mudah-mudahan para hadirin, kehadiran kita di majlis ini semakin memperkuat mahabbah kita kepada mereka, para awliya'illah salihin, memperkokoh hubungan kita dengan Al-Habib Ja'far bin Syekhan dan dengan para awliya'illah salihin. Kita dijadikan orang-orang yang baik, gemar kepada kebaikan, suka cinta kepada orang-orang yang baik, dan dicintai oleh orang-orang yang baik. Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Tidak hanya di dunia kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, tapi sampai kelak di surga Allah, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu minallah, wa kafaa billahi 'alima. Amina ya rabbal 'alamin. هذا ما لزم مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.